Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki bab yang ke-29. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu maja'a fit tanjim. Bab tentang ilmu perbintangan. Bab pembahasan tentang at-tanjim, ilmu perbintangan. Jemaah sekalian, ada rincian hukum dalam permasalahan ini. Penjelasan yang paling bagus, yang paling rinci, disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid. Beliau menjelaskan, ilmu nujum atau at-tanjim, perbintangan, itu terbagi menjadi dua macam. Secara garis besarnya, ada dua macam. Yang pertama, ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Alif, lam, ta', kemudian alif hamzah di atas, ta ya ra, at-ta'thir. Apa maknanya? Ilmu untuk mempelajari hubungan antara peristiwa-peristiwa langit dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Ilmu untuk mempelajari hubungan antara kemunculan benda-benda langit atau kejadian-kejadian di langit dengan peristiwa-peristiwa di muka bumi, atau apa pengaruhnya benda-benda langit tersebut terhadap peristiwa di muka bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir maknanya adalah ilmu untuk mempelajari arah atau waktu dengan bintang. Ilmu yang mempelajari arah atau waktu dengan posisi benda-benda langit. Jadi ini sebenarnya enggak khusus bintang, tapi mencakup semua benda-benda langit, matahari dan bulan juga termasuk. Baik, ini secara garis besarnya. Mungkin orang sekarang menyebut yang pertama itu astrologi, sedangkan yang kedua astronomi. Baik, jadi ini dua macam ilmu an-nujum atau at-tanjim, perbintangan secara garis besarnya. Nah sekarang hukumnya bagaimana? Bagian yang pertama terlebih dahulu, ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir atau astrologi. Inilah pembahasan kita. Maka bentuknya ada tiga. Bentuknya ada tiga. Yang pertama, orang yang meyakini bintang-bintang atau matahari dan bulan atau apapun benda langit yang memberikan pengaruh atau yang menciptakan berbagai peristiwa. yang memberikan pengaruh atau yang menciptakan berbagai peristiwa. Maka tidak diragukan lagi, ini adalah syirik besar. Ini rincian hukum ilmu astrologi atau ilmu perbintangan yang disebut at-ta'thir yang pertama. Orang yang mempelajarinya dan meyakini benda-benda itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya atau dialah yang menciptakan berbagai peristiwa, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat ke-62. Dan tentu sangat banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq yang maha menciptakan. Kalau kita meyakini ada selain Allah yang menciptakan, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar, syirik dalam rububiyah. Dan seringkali syirik dalam rububiyah ini kemudian menjerumuskan lagi kepada syirik dalam uluhiyah, menjadi peribadahan kepada bintang-bintang tersebut atau matahari dan bulan. Dan inilah syiriknya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Syiriknya kaum Nabi Ibrahim adalah penyembahan kepada benda-benda langit. Sedangkan berhala-berhala mereka di bumi itu hanyalah perwujudan dari benda-benda langit tersebut. Baik, ini rincian hukum yang pertama terkait dengan bagian pertama ilmu at-ta'thir. Yang kedua, seseorang yang mempelajari ilmu perbintangan at-ta'thir atau astrologi dan meyakini benda-benda langit itu adalah sebab-sebab yang dengannya dia dapat mengetahui ilmu ghaib atau meramal masa depan. Ini yang kedua. Menjadikan bintang-bintang, matahari atau bulan dan sebagainya sebagai sebab-sebab yang dengannya dia meramal perkara gaib, peristiwa-peristiwa masa depan. Misalkan dia hubungkan antara tanggal lahir seseorang dengan nasibnya. Dia lahir tatkala muncul bintang ini dan bintang itu, maka nasibnya akan begini dan begitu. Maka ini hukumnya adalah syirik besar. Kenapa? Karena yang maha tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Naml ayat ke-65, Allah menegaskan, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi barang siapa yang mengklaim dapat mengetahui perkara gaib dengan menggunakan bintang-bintang atau matahari dan bulan atau munculnya bintang ini dan bintang itu, maka berarti dia telah menyamakan dirinya dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Ini adalah syirik besar. Dan inilah di antara yang dilakukan oleh para dukun sejak dahulu. Ini ilmu yang lama yang dilakukan oleh para dukun. Kemudian yang ketiga, orang yang mempelajari ilmu perbintangan dan dia meyakini bintang itu adalah sebab, semata-mata sebab. Apakah sebab kebaikan atau sebab keburukan? Atau sebab apapun, sebab sebuah peristiwa misalkan. Dan dia masih yakin Allah yang menakdirkan. Tapi dia nisbatkan sebab kepada bintang. Maka jemaah sekalian, ini terbagi menjadi dua. Rincian hukum yang ketiga ini terbagi lagi menjadi dua. Pertama, kalau itu ternyata bukan sebab, maka jelas itu syirik. Kalau itu bukan sebab, yang dapat dibuktikan, masih ingat ya, cara membuktikan sesuatu sebab, itu ada dua cara. Gimana caranya? Yang pertama dengan dalil syar'i. Yang kedua dengan metode ilmiah yang masuk akal, yang dapat membuktikan adanya hubungan sebab dengan akibat. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan dua cara ini, maka meyakini bintang itu sebagai sebab adalah syirik kecil. Syirik kecil kalau dia masih yakin Allah yang menciptakan, yang menakdirkan peristiwa itu, bukan benda-benda langit. Dia semata meyakini benda-benda itu hanya sebab. Kalau dia yakini benda itu pencipta, maka itu yang poin pertama tadi. Syirik besar. Baik. Ini yang pertama. Dia yakini itu sebab, padahal bukan sebab. Nah, yang ketiga, kalau terbukti itu memang sebab, maka tidak masalah. Itu sebenarnya nanti masuk pada ilmu yang kedua, yaitu at-tasyir. Contohnya, ketika bulan sejajar dengan matahari dan bumi, maka terjadi apa? Gerhana matahari. Maka ini peristiwa yang menunjukkan ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Tapi kalau mereka mengatakan telah muncul bintang ini pertanda atau ini adalah sebab lahirnya orang besar. Nah, ini kan enggak bisa dihubungkan. Apa hubungannya? Tidak bisa dibuktikan hubungan sebab dan akibatnya. Baik. Inilah tiga rincian ilmu astrologi yang kesemuanya mengandung kesyirikan. Hanya saja dua yang pertama syirik besar, yang ketiga adalah syirik kecil. Baik, sekarang bagian yang kedua, yang disebut ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir, ilmu untuk mempelajari arah dan waktu dengan menggunakan benda-benda langit. Maka ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk kepentingan agama. Kita pelajari untuk kepentingan agama. Contohnya, menentukan arah kiblat. Ada orang yang mempelajari posisi-posisi bintang di tengah malam, di tengah lautan enggak ada kompas misalkan. Dia bisa mengetahui arah kiblat dengan melihat bintang tertentu. Ini ada ilmunya. Maka ini hal yang baik. Karena untuk kemaslahatan agama. Tidak ada masalah. Karena ini fakta ilmiah. Bintang itu posisinya di situ terus, enggak berubah-ubah. Sehingga dengan itu kita bisa mengetahui di mana arah kiblat misalkan. Baik, ini yang pertama. Tapi jemaah sekalian, perlu kita ingatkan, khusus untuk penetapan masuknya awal bulan, terutama bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri atau bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dua cara saja. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat hilal bulan baru. Yaitu bulan yang muncul di malam malam 30, di hari ke-29. Malam ke-30. Kalau muncul bulan itu, berarti malam 30 enggak ada. Adanya malam 1 bulan baru. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tidak terlihat hilal, maka berarti malam itu malam 30. Besoknya tanggal 30. Berarti kalau itu 30 Syakban, berarti belum masuk 1 Ramadan. Dan ini sudah kita pelajari ya, dalam pembahasan fikih puasa. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seseorang mengklaim saya bisa menentukan tanggal 1 dengan melihat bintang, enggak boleh. Atau melihat tanda-tanda alam yang lain. Walaupun terbukti tetap enggak boleh. Karena ini sudah ditentukan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para nelayan itu tahu kalau masuk bulan baru kondisi laut bagaimana? Pertengahan bulan kondisi laut bagaimana? Akhir bulan kondisi laut bagaimana? Tapi itu enggak bisa dijadikan patokan. Yang menjadi patokan adalah dua saja, ru'yatul hilal atau menyempurnakan bulan menjadi 30. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kepentingan dunia, mempelajari ilmu perbintangan atau ilmu astronomi, bukan astrologi, untuk kepentingan dunia, maka ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, untuk menentukan arah. Untuk menentukan arah. Terutama orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ini mungkin di zaman-zaman dulu ya. Zaman sekarang kita tidak terlalu butuh dengan ini. Ini luar biasa nikmat Allah kepada kita di masa sekarang. Semuanya serba mudah. Orang-orang dulu berlayar di tengah lautan, enggak ada kompas. Atau di tengah padang pasir, enggak ada kompas. Bagaimana caranya mereka menentukan arah? Maka bisa dengan ilmu perbintangan. Bahkan Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Surat An-Nahl ayat ke-16. Dan Allah jadikan tanda-tanda di bumi ini. Seperti gunung, kemudian sungai, laut, itu juga bisa menjadi petunjuk arah, memudahkan kita. Arah gunung di sana, berarti kita posisi sedang di sini dan di sini. Ini yang di daratan. Lalu bagaimana dengan yang di udara, yang di atas? Wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya bukan hidayah, tapi petunjuk jalan, petunjuk arah. Juga di surat Al-An'am ayat 97. Huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang agar kalian bisa mendapatkan petunjuk dengannya di kegelapan daratan dan di lautan. Walaupun gelap, kalau kita pelajari ilmu ini, kita bisa tahu kemana arah kita berjalan. Iya. Dan ini nikmat Allah. Karena kalau malam, bintang, sungai, laut enggak kelihatan. Afwan, gunung, sungai, laut enggak kelihatan. Yang bisa kelihatan hanyalah benda-benda langit. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, untuk penetapan musim atau waktu. Untuk penetapan musim atau waktu. Nah, disinilah ulama ada beda pendapat dan nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Namun pendapat yang benar itu juga boleh. Syekh Nuthaimin rahimahullah menegaskan itu juga boleh karena hakikatnya tidak mengandung kesyirikan di situ. Ya. Kenapa enggak mengandung kesyirikan? Karena bisa dibuktikan. Para ahli perbintangan itu bisa membuktikan. Mereka tahu akan masuk musim dingin misalkan dengan munculnya bintang tertentu. Kenapa? Tahun-tahun kemarin begitu. Tahun-tahun kemarin seperti itu. Saat dia muncul, tidak lama musim dingin. Jadi begitu cara mereka mempelajarinya. Bukan seperti yang dilakukan oleh para dukun. hanya menebak-nebak, tidak bisa dihubungkan antara sebab dengan akibat. Ya. Baik, inilah jemaah sekalian, rincian hukum ilmu perbintangan. Sekarang mari kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Ada 4 dalil. Yang pertama, sebuah athar. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan, qala al-Bukhariyu fi sahihih. Berkata al-Imam al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dalam kitab sahih beliau. Sahih al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Qala Qatadah, berkata Qatadah. Qatadah adalah Qatadah bin Da'ama as-Sadusi, imam besar dari generasi tabi'in, rahimahullah. Khalaqallahu hadhihin nujum li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah, 3 tujuan. Zinatan lis sama, yang pertama sebagai hiasan bagi langit. Warujuman lis syayatin, yang kedua sebagai pelempar-pelempar setan. Wa alamatin yuhtada biha, yang ketiga sebagai tanda-tanda yang dengannya mendapatkan petunjuk arah ataupun petunjuk waktu. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bihi. Maka siapa yang mentakwilkan selain 3 hal ini, maka dia telah salah dan telah menyia-nyiakan nasibnya atau bagiannya, dan telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Intaha, selesai perkataan Qatadah rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian, athar ini menjelaskan kepada kita pemahaman salaf, salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in, bahwa Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 tujuan, 3 hikmah. Yang pertama adalah zinatan lis sama, sebagai perhiasan langit. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk ayat ke-5. Walaqad zayyanna sama'a dunya bimasabiha. Dan sungguh, kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Maka, di antara keindahan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah bintang-bintang di langit. Ini yang pertama. Yang kedua, warujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Sebagaimana lanjutan ayat surat Al-Mulk ayat ke-5. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan. Dan sudah kita pelajari ya, di bab khusus tentang itu, tentang para jin, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Setan itu kan ada 2 macam, syayatin al-insi wal jinni, setan manusia dan jin. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud, yang dilempar di sini, setan manusia atau jin? Setan, jin. Bayangkan kalau setan manusia dilempar ya. Heboh jadinya. Ternyata setan selama ini ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah setan jin. Kenapa? Karena setan jin inilah yang bisa mendaki sampai ke satu tempat di bawah langit, di atas awan, untuk mendengarkan pembicaraan malaikat tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di muka bumi yang Allah tugaskan kepada mereka. Lalu kemudian mereka datang kepada para dukun dan menyampaikan apa yang mereka curi dengar tersebut. Lalu dukun tampil di muka bumi sebagai orang yang serba tahu, seakan-akan dia betul orang pintar karena tahu apa yang akan terjadi, padahal dia dibantu oleh setan. Dan ini juga disebutkan di surat Al-Jin ayat ke-9. Allah menyebutkan ucapan para jin. Para jin ini sudah bertobat, lalu mereka menceritakan kegiatan mereka dahulu. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i, dan bahwasanya kami dahulu duduk di dekat langit itu, ada tempat-tempat duduk kami untuk mencuri dengar ucapan para malaikat. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدَ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَى. Maka siapa yang mendengarkan sekarang, yaitu setelah Rasulullah SAW diutus, maka dia akan mendapatkan panah api dari bintang itu yang akan memburunya. Tapi tetap mereka lakukan, sebagaimana sudah pernah kita bahas, tetap mereka lakukan, mereka berjuang, mereka berkorban, walaupun terkena panah api demi menyesatkan manusia. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, dan tanda-tanda yang dengannya kita mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk waktu dan arah. Tadi sudah kita sebutkan dua ayat. Yang pertama surat An-Nahl ayat ke-19. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah buatkan untuk kita tanda-tanda dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian surat Al-An'am ayat 97. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk dengannya di kegelapan daratan dan di lautan. Inilah jemaah sekalian, tiga fungsi bintang yang ada di langit. Dari mana beliau berkesimpulan ini? Dari dalil-dalil, dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Maka di sini juga kata para ulama ada pelajaran bagi kita. Dalam Al-Quran kita dapatkan ilmu tentang agama kita. Barang siapa mengambil ilmu dari selain Al-Quran, maka dia akan tersesat. Dan Al-Quran juga mengharuskan kita mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ya. Jadi dengan Al-Quran dan hadis kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian, pelajaran penting terkait dengan pembahasan kita di sini. Kata Imam Qatadah rahimahullah, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik. Barang siapa menakwilkan bintang-bintang itu dengan selain apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Maksud beliau, di sini beliau ingin membantah ramalan-ramalan bintang. Ramalan-ramalan bintang yang biasa dilakukan oleh para dukun. Baik dukun resmi yang mengaku sebagai dukun, atau yang tidak resmi, dia tidak mengaku sebagai dukun, tapi dia melakukan pekerjaan dukun, sama saja hukumnya. Dia meramal bintang-bintang. Dia meramal dengan menggunakan bintang-bintang tersebut. Tadi sudah kita sebutkan, ini adalah termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Kata Qatadah rahimahullah, dia telah melakukan tiga kesalahan. Yang pertama, akhto'ah. Dia sudah salah, dia enggak mungkin benar. Kenapa dia salah? Karena dia sok tahu perkara gaib. Yang kedua, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya atau bagiannya. Nah, di sini ada dua makna. Yang pertama, dia sia-siakan umurnya untuk sesuatu yang enggak berfaedah, bahkan malah berbahaya. Yang kedua, dia sia-siakan bagiannya di akhirat. Karena ini termasuk jenis sihir. Karena sudah kita pelajari, sihir itu adalah kufur karena dua sebab. Yang pertama, menjadi budak setan. Ini luar biasa. Kesyirikannya menjadi banyak sekali kalau sudah jadi budak setan. Apapun yang disuruh setan, dia lakukan. Yang kedua, sok tahu perkara gaib. Sok tahu perkara gaib, ini masuk dalam kategori sihir. Nah, Allah telah menyebutkan tentang sihir. Orang yang melakukannya menyebabkan dia tidak mendapatkan bagian di akhirat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 102. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang melakukan sihir, dulunya mereka beriman, kemudian mereka menjadi murtad karena sihir. Padahal kata Allah, dan mereka sungguh telah mengetahui apa yang mereka lakukan itu sihir, menjadikan mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Menunjukkan apa? Sihir adalah termasuk kekufuran. Ini diantara dalil yang menegaskan bahwa sihir termasuk di dalamnya meramal perkara-perkara gaib di masa depan, maka ini termasuk kekufuran. Sehingga kata Qatadah menyebabkan pelakunya tidak dapat bagian apa-apa di akhirat. Sedangkan orang muslim pelaku dosa-dosa besar, maka dia nasibnya tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki diampuni, selama dia masih muslim, dia tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, maka Allah ampuni dan langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia diazab. Tapi dia masih punya bagian di akhirat, sehingga azabnya tidak kekal. Sedangkan orang yang telah melakukan dosa syirik dan kekufuran, maksudnya sampai mati dia enggak bertobat, maka dia tidak memiliki bagian apapun di akhirat. Artinya, dia kekal di neraka selama-lamanya, waliyadu billah. Kemudian yang ketiga kata Qatadah, wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Dia telah membebani dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia punya ilmu tentangnya. Jadi jamaah sekalian, ini juga pelajaran penting yang terkandung di dalamnya. Kalau kita membahas sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya, maka ini termasuk berlebih-lebihan membebani diri kita atas sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Baik, ini pembahasan dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yaitu athar tentang hukum mempelajari posisi bulan. Syekh berkata, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilal qamar. Qatadah membenci untuk mempelajari posisi-posisi bulan. Wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Dan Ibnu Uyainah juga tidak memberi keringanan dalam mempelajarinya. Artinya apa jemaah sekalian? Hukumnya haram. Ini menurut Qatadah dan Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah adalah imam besar Sufyan bin Uyainah. Jadi ini dua asar yang menunjukkan sebagian ulama salaf mengharamkan untuk mempelajari posisi-posisi bulan. Maksudnya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk menentukan musim atau waktu. Jadi dengan mengetahui posisi-posisi bulan, kita dapat menentukan musim atau waktu. Maka ini hukumnya haram. Walaupun di sini disebutkan Qatadah membenci, kariha. Membenci itu sama dengan makruh secara bahasa. Tapi ingat jemaah sekalian, ini sudah sering kita sampaikan, makruh kalau diucapkan ulama dahulu, bahkan sampai pada masa imam-imam madhab, sampai masa Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, makruh yang mereka maksudkan adalah haram. Karena istilah makruh yang bermakna bukan haram baru muncul pada ulama belakangan. Tapi ulama salaf dahulu, kalau menyebut makruh, yang mereka maksudkan adalah haram. Secara umum seperti itu. Walaupun mungkin ada kasus-kasus tertentu yang mereka sebut makruh, artinya seperti istilah makruh di masa sekarang, yaitu tidak sampai berdosa orang yang melakukannya. Tapi umumnya ulama salaf dahulu, para sahabat tabi'in, sampai di masa imam yang empat, kalau mereka menyebut makruh, maka yang mereka maksud haram. Ini juga berdasarkan surat Al-Isra ayat ke-38. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa yang jelas haramnya. Bahkan ada syirik di situ Allah sebutkan. Lalu Allah katakan, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Segala sesuatu itu keburukannya di sisi Rabbmu adalah sesuatu yang makruh. Padahal yang disebutkan sebelumnya adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Tapi Allah sebut makruh. maka makruh dalam Al-Quran, dalam hadis dan dalam ucapan ulama salaf, pada dasarnya bermakna haram. Tapi sebagian orang yang mencoba untuk membenarkan perbuatan dosa mereka, lalu mereka bilang, kan kata Imam Syafi'i cuma makruh. Padahal Imam Syafi'i maksudkan haram. Begitu pula ulama-ulama yang lainnya, seperti tentang hukum musik. Itu banyak kita dapatkan nas. Para ulama terdahulu mengatakan makruh. Padahal yang dia maksudkan haram. Bukan makruh yang dipahami ulama belakangan. Tapi mereka memanfaatkan ucapan ulama tersebut untuk sekedar menghukumi makruh. Tidak seperti yang diinginkan ulama yang mengatakan itu. Ya. Baik, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sebelumnya beliau mengatakan, Zakarahu harb anhuma. Dinukil oleh harb dari keduanya, dari Qatadah dan Ibnu Uyainah. Harb adalah Harb al-Kirmani. Harb al-Kirmani, salah seorang murid senior, murid senior Imam Ahmad. Yang menukil dari Qatadah dan Ibnu Uyainah. Jadi ini dalil yang kedua. Dalamnya ada pendapat yang pertama tentang hukum mempelajari perbintangan untuk mengenal musim dan waktu. Warakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Dan telah membolehkan untuk mempelajari hal itu, mempelajari posisi-posisi bulan, Imam Ahmad dan Ishaq. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, Imam Ishaq bin Rahoya. Salah satu guru Al-Bukhari dan Muslim, perawi Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini pendapat yang kedua. Hukumnya boleh. Tadi sudah saya sebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat yang kedua. Hukumnya boleh, tidak masalah. Karena pada hakikatnya tidak mengandung kesyirikan. Cuma ulama yang melarangnya, karena mereka masih khawatir jangan sampai menjerumuskan dalam syirik. Maksudnya jangan sampai orang berlebih-lebihan mempelajari hal tersebut. Oleh karena itu, di sini kita harus berhati-hati. Walaupun ini dibolehkan, tapi kita harus berhati-hati jangan sampai berlebih-lebihan. Iya. Kita masuk dalil yang terakhir, dalil yang keempat. Sebuah hadis. Jemaah sekalian, ini sebenarnya hadis yang seharusnya hadis disebut nomor satu. Sebelum ucapan-ucapan para ulama. Cuma terkadang ulama menyebutkan hadis belakangan karena dalil-dalil sebelumnya hanya berupa athar ucapan-ucapan para ulama, itu yang lebih mudah dipahami dari sisi pendalilannya. Dari sisi pendalilannya. Atau terkadang karena dia lebih mencakup permasalahan yang dibahas. Begitu pula kalau kita mau berdalil dengan Al-Quran dan hadis, tentu Al-Quran kita sebut lebih dulu dong, baru kemudian hadis. Tapi terkadang ulama menyebutkan hadis terlebih dahulu, baru kemudian Al-Quran. Seperti dalam pembahasan rukun iman, hadis yang menjelaskan rukun iman itu lengkap. 6 rukun. Tapi dalam Al-Quran, untuk menjadi 6, harus minimal 2 ayat. Jadi satu ayat hanya menjelaskan 5, satu ayat lagi menambah 1 jadi 6. Itu kalau antum mempelajari rukun iman dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam satu ayat penuh. Makanya terkadang ulama menyebutkan hadis lebih dulu, baru kemudian Al-Quran. Baik. Penulis rahimahullah menyebutkan dalil yang terakhir sebuah hadis. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Musa, semoga Allah meridhai beliau, Abu Musa Al-Asy'ari. Nama beliau adalah Abdullah bin Qais, sahabat yang masyhur, wafat di Kufah tahun 50 Hijriah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yadkhulunal jannata." Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, yang pertama orang yang mencandu khamar, pecandu khamar. Wa qati'ur rahim, yang kedua orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan atau silaturahmi, hubungan kekeluargaan. Wa musaddiqun bisihri, yang ketiga orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahih beliau, dan hadis ini sahih. Baik, yang menjadi pembahasan kita jemaah sekalian adalah bagian yang ketiga dari tiga dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini, yang terkait dengan pembahasan kita tentang ilmu perbintangan, yaitu orang yang membenarkan sihir. Artinya, bukan hanya dukunnya atau tukang sihirnya yang berdosa, tapi yang membenarkannya, walaupun dia tidak ikut melakukannya, bahkan walaupun dia tidak minta jasa tukang sihir, sekedar dia benarkan, maka dia juga pelaku dosa. Dan pelaku dosa di sini adalah dosa terbesar, yaitu syirik. Jadi sama saja, si dukunnya atau tukang sihirnya, orang yang menggunakan jasanya, dan orang yang sekedar mempercayainya. Maksudnya mempercayai, dia tahu perkara gaib. Inilah pembahasan kita. Karena ilmu perbintangan yang syirik itu adalah diantaranya meramal perkara gaib atau meramal masa depan dengan menggunakan bintang-bintang. Dan ini masuk kategori sihir. Sebagaimana sudah kita bahas juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada wa zada." Barang siapa mempelajari cabang ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari cabang ilmu sihir. Makin banyak perbintangan dia pelajari, makin banyak sihir yang dia pelajari. Namun tentunya dihukumi sihir kembali kepada perincian kita di awal tadi. Tidak semuanya dihukumi sihir. Yang dihukumi sihir yang seperti apa? Untuk meramal-ramal peristiwa masa depan, itulah yang dilakukan oleh para dukun. Walaupun bukan dukun, tapi dia melakukan itu ya sama saja. Seperti di media-media hari ini kan. Dia lahir bulan September, bintangnya Libra. Maka jodohnya di bulan ini masih mengenaskan. Masih terus akan menjomblo dia. Rezekinya lebih parah lagi. Ini contoh, salah satu contoh saja astrologi. Atau mungkin juga mereka sebut horoskop, horoskop atau holoskop, ya terserahlah mereka. Yang jelas hukumnya adalah sihir. Orang yang melakukannya dan orang yang membenarkannya sama hukumnya. Dia masuk dalam kategori kesyirikan. Walaupun dia tidak menggunakannya atau tidak minta jasa para dukun itu, tapi dalam hati dia percaya. Dia membenarkan, dia tidak menyalahkan. Makanya jemaah sekalian, di sini ada kaidah penting. Sebagaimana juga penulis menyebut dalam pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka atau malah membenarkan kesyirikan mereka, maka dia juga kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi hati-hati. Ini kaidah diambil dari banyak dalil. Bukan hanya pelaku syirik yang kufur, yang kafir kepada Allah, tapi orang yang membenarkannya juga dia musyrik. Termasuk orang yang membenarkan semua agama. Sama hukumnya. Karena kalau dia membenarkan kesyirikan, berarti dia mengingkari tauhid. Itu sudah pasti. Kalau seseorang membenarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia mengingkari la ilaha illallah. Itu konsekuensinya, enggak mungkin lari, enggak mungkin bisa lari dia dari konsekuensi itu. La ilaha illallah bermakna la ma'buda haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu dia mengatakan, boleh-boleh saja, kan itu hak mereka untuk menyembah kepada selain Allah. Maka berarti dia mendustakan la ilaha illallah. Begitu pula dalam masalah ini. Allah mengkafirkan sihir dan pelaku dosa sihir, lalu kita membenarkannya, tidak mengkafirkannya, maka hukumnya juga sama. Baik. Ini yang terkait dengan pembahasan kita. Pelajaran lainnya, hadis ini menjelaskan tiga dosa besar yang menunjukkan dosa ini sangat berbahaya. Yang pertama, pecandu khamar. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, membenarkan sihir. Maka ancaman terhadap tiga pelaku dosa besar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannah. Para pelakunya tidak akan masuk surga. Menunjukkan ini adalah tiga dosa yang sangat besar. Karena di antara definisi dosa besar itu adalah ada ancaman di neraka. Ada ancaman di neraka. Ya. Nah, tapi jemaah sekalian, di sini ada iskal, ada permasalahan yang samar. Disebutkan di sini tiga dosa besar yang menyebabkan pelakunya tidak akan masuk surga. Kalau membenarkan sihir, maka itu sudah jelas kekafiran. Sehingga pelakunya tidak akan masuk surga. Itu sudah jelas. Tapi permasalahannya, bagaimana dengan dua dosa besar sebelumnya? Minum khamar atau mencandu khamar dan memutuskan hubungan silaturahmi. Maka para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan, dua dosa besar sebelumnya tidak termasuk kekafiran dan tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Kenapa? Karena untuk memahami dalil, tidak boleh kita hanya mengambil dalil ini saja, lalu mengabaikan dalil-dalil yang lain. Betapa banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan pelaku dosa besar, selain kesyirikan dan kekafiran, pertama diampuni oleh Allah, bahkan gak sempat masuk neraka sedikit pun. Yang kedua, dalil-dalil yang sangat banyak, mereka sudah sempat masuk neraka, pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kalau kita pahami makna hadis ini, berarti peminum khamar dan pemutus silaturahmi kafir dan kekal di neraka, akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu, untuk memahami hadis ini mesti dipadukan dengan dalil yang lain. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, penjelasan yang kedua, bedakan antara ancaman dan janji. Ancaman Allah terhadap orang-orang yang beriman, yang melakukan dosa-dosa, yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Maka, ancaman itu bisa jadi Allah tepati, bisa jadi Allah tidak tepati. Kalau janji, pasti Allah tepati. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khawarij berdalil dengan hadis ini dan hadis yang semisal untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Walaupun dosa itu tidak sampai kesyirikan dan kekufuran. Maka Ahlus Sunnah mengatakan, kalau janji kepada orang-orang yang beriman, Allah pasti tepati, tidak mungkin tidak. Allah tidak mungkin menyelisihi janji. Kepada siapapun Allah berjanji, pasti Allah tepati. Tapi ancaman Allah terhadap pelaku dosa yang masih muslim, bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Ini penjelasan yang kedua. Penjelasan yang ketiga, makna tidak masuk surga bagi peminum khamar dan orang yang memutuskan silaturahmi dalam hadis ini bisa mengandung dua makna. Bisa bermakna tidak masuk surga selama-lamanya, dan bisa bermakna tidak masuk surga sementara. Maka untuk peminum khamar dan pemutus silaturahmi, itu yang kedua. Tidak masuk surga sementara. Kan Allah tidak mengatakan di sini selama-lamanya. Sehingga dibawa kepada makna sementara. Adapun yang membenarkan sihir, barulah itu bermakna tidak masuk surga selama-lamanya. Ini dipahami karena dipadukan dengan dalil-dalil yang lain. Dan ini penting jemaah sekalian. Ini cara berdalil yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ada dua cara, dua metode pendalilan yang membuat ahlus sunnah selamat dari penyimpangan dan menjerumuskan ahlul bid'ah dalam kesesatan karena tidak punya dua metode ini. Yang pertama adalah mengumpulkan semua dalil yang berbicara tentang itu baru ambil kesimpulan. Jangan hanya mengambil sebagian dalil lalu membuang sebagian dalil yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikuti pemahaman sahabat. Ini bukan pemahaman yang kita buat-buat sendiri, tapi pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini dua metode memahami dalil yang tidak dimiliki oleh ahlul bid'ah, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam berbagai kesesatan dan macam-macam pendapat mereka. Baik, walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.